Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan renungan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, supaya segenap hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini dengan murni, supaya oleh kebenaran firman ini kami boleh hidup sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah sepenuhnya milik Tuhan saja. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya selalu merasa memiliki hidupnya sendiri dan selalu merasa bahwa ia berhak atas hidupnya dan orang lain tidak berhak sama sekali atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini terjadi karena manusia pada umumnya merasa memiliki kehendak bebas. Jadi apapun yang ia mau buat, tidak ada yang bisa menghalangi atau melarangnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah kita sepenuhnya berhak atas hidup kita sendiri? Di sini kita harus menyadari bahwa tanpa nafas hidup yang dihembuskan Tuhan pada manusia, maka manusia sesungguhnya hanyalah debu tanah yang tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, hanya debu tanah yang tidak berarti apa-apa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila demikian, maka sesungguhnya hidup kita ini bukanlah milik kita. Karena ternyata sebagai manusia kita adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya milik Allah. Sepenuhnya milik Allah. Itulah kenapa Allah cemburu bila manusia harus sujud menyembah kepada Allah lain. Bahkan bila manusia melakukan hal ini, maka firman Tuhan katakan dia akan membalas, karena dia adalah Allah yang pembalas. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 ayatnya yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Kenapa Allah cemburu? Allah cemburu karena Roh-Nya ada di dalam kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, kebenaran ini menunjukkan sebuah pengertian bahwa jangan kita berpikir bahwa Allah tidak berhak cemburu atas hidup kita. Sesungguhnya Allah berhak cemburu. Allah berhak sepenuhnya atas kehidupan kita karena Roh-Nya ditempatkan di dalam kita. Jadi tidak boleh ada pribadi yang lain yang boleh menguasai roh itu selain daripada Allah sendiri. Itulah sebabnya kita harus menyadari kita ini sepenuhnya milik Allah, saudara. Sepenuhnya milik Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila sekarang kita mengerti akan kenyataan ini, bahwa bukan kita yang berhak atas diri kita, tetapi Allah lah yang berhak atas diri kita sepenuhnya, 100%. Sepenuhnya, 100%. Maka itulah yang sering saya sebutkan, sesungguhnya kita ini tidak punya hak hidup. Sekali lagi, kita ini sesungguhnya tidak punya hak hidup. Orang yang mau memiliki dirinya sendiri sama dengan orang yang memberontak kepada Allah. Saudara, bila hal ini yang terjadi dalam setiap hidup orang percaya, itu artinya kita sama dengan iblis. Kita sama dengan Lucifer yang memberontak kepada Allah sejak semula. Dan pada akhirnya, saudara, iblis pun berhasil menipu manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis berhasil menipu Hawa, lalu kemudian Adam pun mengikuti apa kata istrinya, lalu memakan buah yang dilarang oleh Allah. Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini satu bukti bahwa manusia pun memberontak kepada Allah akibat dari tipu daya iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang memberontak kepada Allah dengan cara ingin memiliki hidupnya adalah gambaran dari orang-orang yang sombong. Ingat baik, orang yang memberontak kepada Allah dengan cara ingin memiliki hidupnya adalah gambaran dari orang-orang yang sombong. Bahkan, kalau lebih keras lagi harus diungkapkan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila ada orang percaya yang memberontak kepada Allah, berarti ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Sebab firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang sombong. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan itu, saudara. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mengerti kenapa firman Tuhan katakan bahwa ia adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu karena ia tidak ingin melihat manusia ciptaannya pada akhirnya akan binasa di dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis, atau dalam hal ini Lucifer dan para pengikutnya. Ingat itu, saudara. Ada banyak sekali ayat firman Tuhan yang menuliskan tentang Allah yang cemburu, Allah yang cemburu, Allah pembalas. Dan saudara bisa melihatnya di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 4 ayat 24, ya, Ulangan 5 ayat 9, Ulangan 6 ayat 15, Yosua 24 ayat 19, maupun di dalam Nahum 1 ayat yang kedua. Dan ini semua merupakan peringatan Allah kepada bangsa Israel pada zaman itu. Dan juga peringatan Allah kepada kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman ini dijelaskan bukan saja dia adalah Allah yang cemburu, tetapi dia juga adalah Allah yang pembalas dengan penuh kehangatan amarah. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang percaya yang mau hidup sesuka hati kita, menuruti keinginan kita? Saudara, ingat baik. Orang-orang yang memiliki cara hidup menuruti keinginannya sendiri adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Dan inilah yang digambarkan dalam firman Tuhan sebagai orang-orang yang sombong. Dan Allah sangat menentang orang yang sombong. Tetapi sebaliknya, Ia sangat mengasihi orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini menyadarkan kita dan membuat kita bisa mengoreksi diri saat ini. Apakah kita termasuk bagian dari orang-orang yang sombong atau bagian dari orang-orang yang rendah hati yang dikasihi Allah? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.